إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, nomor 3 di halaman 46 insyaallah taala. Dan juga mudah-mudahan untuk nomor 4 kita akan bahas juga insyaallah. Baik. Bersegera mendatangi majlis ilmu di awal waktu dan tidak terlambat. Jadi ada bersegera, yaitu ada isra', ada namanya musara'ah, dan ada yang namanya tasarru'. Ada tiga istilah: isra', asra'a yusri'u, isra'an, asri', cepatlah. Ada yang namanya musara'ah, sara'a yusari'u, musara'atan. Ada juga yang namanya tasarru', tasarru'a ya tasarru'. Asra'a atau isra', isra' pakai 'ain, dengan musara'ah itu ada keserupaan maksud. Bergegas, lekas, bersegera. Ya, kayak misalnya itu bilang asri, asri cepetan, asri, itu isra. Ya. Kalau musara'ah, fi'il amrnya, perintahnya sari', maka kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu juga maknanya bergegas. Biasanya kalau asri' itu untuk hal yang umum, entah positif entah negatif, pokoknya umum, asri', cepetan. Ya. Misalnya mau ketinggalan bis, dia masih di WC. Asri', cepetan. Nah, ini asri'. Tapi kalau misalnya musara'ah, sari', apa namanya perintahnya, sari', bergegaslah. Biasanya musara'ah itu imma dalam hal kebaikan, imma dalam perlombaan. Musara'ah, maka kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah kalian, bisa juga berlomba-lombalah kalian cepat-cepatan menuju ampunan Allah dan surga Allah. Ini musara'ah namanya. Ya. Nah, yang ketiga, apa tadi? Tasarru', tasarru', tasarru'a ya tasarru'. Kalau tasarru', maknanya adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, misal at-tasarru' fil ijabah, terburu-buru menjawab. Biasanya ini kalau dalam konteks yang negatif atau tidak tepat. Tasarru' fil fatwa, terburu-buru dalam berfatwa. Gitu namanya tasarru'. Jadi derajat paling tinggi musara'ah, dan itu yang dimaksud di sini. Derajat yang menengah isra', waalaikumsalam. Dan derajat yang paling rendah tasarru', yaitu tiga hal. Maka di sini maksudnya mungkin musara'ah dalam mendatangi majelis ilmu di awal waktu. Ini juga bisa disebut sebagai namanya at-tabkir. At-tabkir. At-tabkir itu melakukan sesuatu di awal. Iya. Melakukan sesuatu di awal. Kalau dikatakan nam mubakkira, tidurlah di awal waktu, mubakir, tabkir. Ya, bukra pagi hari, tabkir. Ya. Umat ini berkahnya fi bukuriha, yaitu di sikap awal-awalnya, yaitu orang, kalau umat ini berkahnya ada di melakukan sesuatu di awal waktunya gitu. Jadi tidak melakukan taswif. Lawan dari tabkir, taswif. Kalau taswif itu menunda-nunda, kalau tabkir bergegas di awal waktu. Ya. Ja'a at-thalibu mubakkiran. Penuntut ilmu tersebut datang mubakkiran, di awal waktu, awal-awal. Enggak bisa di awal waktu, bahkan sebelum waktunya dia udah datang. Ya. Begitu. Ya, jadi itu mubakkira. Jadi bergegas, bersegera mendatangi majelis ilmu di awal waktu. Ini termasuk di antara adab. Dan adamu ta'akhur, tidak terlambat. Kecuali uzur. Ya. Tetapi ya, terlambat itu bukan merupakan hal yang baik, baik di dunia penuntut ilmu maupun pekerja umum. Ya. Terlambat itu bukan sesuatu yang baik dan menunjukkan kurang disiplinnya dia, kurang tertibnya dia. Adamu at-tertib, kurang tertib pemikirannya, pikirannya ataupun waktunya, pembagian waktunya. Maka dikatakan di sini, yakni jangan sampai terlambat dalam mendatangi majelis ilmu. Kenyataannya, nasihat ini juga buat ustaz. Ya kan? Ustaz juga kerap terlambat mendatangi majelis ilmu. Tapi sejujurnya sebagai orang yang punya pengalaman menjadi ustaz, pernah punya pengalaman jadi ustaz, ya. Nah. Ya. Rata-rata ustaz yang terlambat datang ke majelis ilmu disebabkan apa? Pasar. Karena pasarnya begitu, maka ustaznya mau enggak mau ikutan. Siapa yang salah sekarang? Antum, tetap poin antum poin. Iya. Dan itu pengalaman ada di banyak majelis Jabodetabek. Kalau enggak terlambat, itu kayak enggak ngapak, ora penak. Ora ngapak, ora penak. Enggak telat, enggak enak. Jadi ketika majelis ilmu ya, biasanya kalau waktu duha, kajian tematik di masjid, kalau bukan ustadz yang populer sekali, itu yang datang marbot. Marbot, DKM, panitia. Kadang-kadang panitianya malah belum datang. Itu yang terjadi itu di beberapa majelis. Atau di umumnya majelis ta'lim di Jabodetabek, ya, di masjid-masjid. Baik weekend maupun weekdays. Terutama weekdays. Nah, para terlambat. Ustadznya duduk duluan ngajar, talibnya baru 4-3. Ntar pas udah lewat jam sesungguhnya, baru mulai bertenang satu persatu. Ini mental kita semua. Pertama kali ana ngajar kajian di Masjid Syekh Ahmad, tahu gak? Masjid Imam Syafi'i, Sukmajaya Depok, tahu gak ya kawan? Enggak tahu. Antum orang mana? Bekasi. Yang asuhannya dulu Pak Bakhtiar rahimahullah di Sukmajaya Depok. Pertama kali ana ngajar situ, ana bilang, Pak, temanya adalah ta'aruf dengan futur. Dan diantara bentuk futurnya penuntut ilmu adalah rajin terlambat datang ke majelisnya, terutama majelis rutin. Itu bentuk futur, kemunduran. Kemunduran sikap dan kemunduran ilmu. Juga kemunduran pengamalan terhadap ilmu. Iya. Maka di situ ana bantai habis-habisan itu jemaah itu. Dan terjadi pada mereka. Mau'idnya jam 9 pagi. Tapi kira-kira jam 9 udah penuh? Kala. Ya. Sekali-kali tidak. Ya. Kosong. masih bergaung masjidnya saking kosongnya. Baru mulai agak banyak 9.30. Tuh mulai agak banyak. Nah, ustadz yang datang ketika mendapati kosong melompong, itu kemudian DKM dan panitia mengatakan kepada ustadznya, ustadz, ntar dulu ustadz ya, tunggu 15 menit lagi. Ustadz rata-rata nggak bisa apa namanya, tidak berdaya kholas, mau gimana lagi, jemaah cuma dua. Iya, jemaah cuma dua, itu pun usianya tua dan sebentar lagi juga tidur gitu. Gimana? Maka kalau anak ketika itu prinsipnya hatta mau berapapun mbak, mulai jam 9 kita tek bismillah. Iya, gak apa-apa, nanti juga pada datang, ntar naomelin rata-rata insyaallah jemaahnya. Seperti itu. Nah, tapi umumnya ustadz mengikuti selera pasar. Terlambat, maka ketika ustadz tahu nih kajian rutin di sini, ah mesti nanti jemaahnya paling 9.15, 9.30 baru mulai. Maka ustadznya pun melambat-lambatkan diri. Awalnya bukan salah ustadznya, bukan. Ustadznya hanya ikut dengan bagaimana pasar ini gitu loh. Market ini, bagaimana orang-orang ini. Maka ikut ustadznya. Ah, jadinya ya itu. Jadinya ikutan. Terlambat. Ini afwan ini anak ngomongin terang terlambat loh ini. Iya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa. Baik. Tapi kalau antum mau isi kajian juga enggak apa-apa. Baik. Jadi tentang ta'akhur, keterlambatan itu. Jadi ustaznya pun ikutan. Nah, ketika ustaznya tidak mencontohkan, maka mereka juga dalam comfort zone, yaitu zona nyaman. Ah, ternyata ustadznya juga terlambat kok. Akhirnya apa? Ya udah semuanya jam karet semua dari ustadznya sampai jemaahnya. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan dai yang memang ngotot. Enggak mau tunggu terlambat. Dari jam segini pokoknya jemaah harus dididik supaya tidak terlambat. Tapi memang susah. Alasannya selalu ada. Anak lah, macet di jalan lah, dan banyak pokoknya. Banyak lah. Beri kami uzur saat setiap pekan diberi uzur. Tapi dikira ustadznya kalau datang gak terlambat, emang ustadznya pakai apa? Pintu kemana saja? Atau on kinton? Enggak. Sama, makan ustadznya naik motor doang. Ya sementara jemaahnya kadang naik mobil mewah, masya Allah. Seharusnya persiapannya juga diimbangi dengan itu. Ya seperti itu. Nah, ini problematika yang Anda temukan sejak Anda mulai dari mulai mengajar di manapun di Jabodetabek ini, kajian rutin. Tetapi ketika dihamparkan apa masalah ini ke ummahat, atau kita refleksikan ke kajian-kajian ummahat atau ummahat di kajian, justru kita dapatkan ummahat itu lebih tepat waktu dibandingkan laki-laki. Iya, rata-rata gitu. Ummahat itu, ya, ini kita puji, mumpung belum ada, mumpung nggak ada mereka. Ini nggak ada rencana di SS, nggak ada rencana untuk membuat tempat untuk ummahat, nggak ada rencana. Hah? Jangan. Nanti antum fokusnya lain lagi. Ya, ntar lama lagi makan di situ lama nantinya. Ya, mereka itu ummahat kita ini lebih rajin dibandingkan kita dari banyak sisi. Persiapan mereka ane yakin lebih lama untuk ke majelis ilmu dibandingkan persiapan antum. Ya enggak? Nah, iyalah, tetek mereka banyak. Ya, soalnya peniti diurusin. Lah antum ngurusin peniti enggak pas mau kajian? Enggak. Secara segala pecicilan diurusin. Segala hal diurusin oleh ummahat kecuali yang paling penting. Iya. Yaitu ilmu itu sendiri. Nah, lihat ummahat kemudian datang kajian. Tepat waktu, masya Allah. Bawa catatan, bawa segaban catatannya. Rajin, ummahat itu rajin nyatet, ikhwan. Antum cek aja pas lagi kajian, kalau berani. Ya. Nyatet. Rajin nyatet. Makin usia 40 ke atas, makin rajin nyatetnya. Rapih. Bahkan kadang sengaja nyontek sama teman di sini nih, mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Ketinggalan, dia ngeliat temennya tadi apa ya om ya, dicatat ulang. Itu. Ummahat itu. Tapi giliran ditanya, enggak bisa jawab. Ummahat. Iya. Ummahat kayak gitu. Paling rajin, tapi ketika ditanya, enggak bisa jawab. Padahal ada di catatannya. Apa ya Ustaz ya? Aduh, bingung sendiri itu. Gelagapan sendiri itu. Waduh, Ustaz nanya lagi nih. Ah, bingung sendiri. Padahal itu baru dia catat. Kalau ikhwan, nyantai. Telat. Catatan enggak bawa. Udah nawai itu tidur dari awal. Insya Allah tidur anak di masjid taklim, insya Allah. Iya. Alasannya sibuk, begadang, capek. Karena oh, ada alasan, ada alasan. Ya. Santai duduknya. Nyender, selonjoran kakinya misalnya. Iya. Ikhwan, nyaman, santai. Emang kayak gitu, belajar menyamankan diri dengan belajar tuh lebih ngeresep. Iya. Nah kalau akhwat udah jauh rajin, masya Allah, ditanya nggak tahu. Kalau ikhwan ditanya sama nggak tahu. Iya, iya. Pinternya kalau akhwat kan ditanya, waduh, mana setia? Bingung dia dengan catatan sendiri, bingung dia. Kalau ikhwan dijawab, ditanya nggak tahu jawabannya. Maklum Ustaz, kami nggak nyatet. Nih itu alasannya ikhwan. Itu. Itu punya murid semua kayak gitu tuh, nggak ada nyeneng-nyenenginnya kayak gitu ya. Iya. Nah. Ala kulli hal, inilah kita, realita kita ikhwan, terutama yang ikhwan ya, dengan keterlambatannya. Tapi kemudian dikatakan di sini yang utama lagi adalah lebih mendahulukan majelis ilmu yang telah diikuti secara rutin daripada kegiatan yang lainnya. Ini yang disebut, dikenal zaman sekarang namanya durus atau dars. Durus ya, Anda sudah pernah menyebutkan bedanya antara dars dengan muhadharah. Dengan khutbah juga beda. Khutbah ada sendiri, muhadharah ada sendiri, dars juga ada sendiri. Kalau dars itu kajian rutin kitab, dars secara sistematis ya, dan juga ada pegangannya, itu dars. Baik guru atau talib pegangannya sama kitabnya. Kitab belajar misalnya kitab kitab tauhid, maka ini dars namanya, rutin. Baik sebulan sekali maupun sepekan sekali, bahkan tiap hari sekali. Itu namanya dars, jamaknya adalah durus. Kalau muhadharah, muhadharah ini kalau di kita dikenali biasanya kajian tematik. Itu muhadharah. Kajian tematik. Dia tidak berkesinambungan dengan seri berikutnya. Ya, dia tidak bertalian dengan kajian berikutnya, ini namanya apa? Muhadharah. Ya, itu bedakan ikhwan. Nah kita ini maksudnya dars atau muhadharah? Dars. Ya, maka ini maksudnya mendahulukan majelis ilmu yang telah diikuti secara rutin, berarti dars, durus. Adapun khutbah, khutbah itu biasanya di occasion tertentu, momentum tertentu seperti Jumatan, Aid, pernikahan. Dan perbedaan dari ketiganya adalah, di antara perbedaannya, satu dari segi rutinitasnya. Dars itu paling rutin. Muhadharah abstrak, enggak mesti rutin. Ya kan? Kalau khutbah itu rutinnya tergantung dengan occasion, gitu loh. Khutbah biasa gitu, biasanya ya. Kayak Jumatan kan rutin kan? Tapi occasion dia masih dia sifatnya occasional. Biasanya begitu. Pernikahan rutin enggak? Wah, repot kok nikah rutin, rutin nikah, masya Allah. Enggak, pernikahan ya occasional. Walaupun ya rutin-rutin, tapi dia waktunya random, tapi tergantung dengan occasion. Oke. Okay. Kemudian apa lagi? Khutbah apa? Id, rutin tahunan, rutin. Itu khutbah. Ya. Khutbah nikah. Bahkan khutbah lamaran juga ada. Khutbah khitbah. Iya, makanya disebut khitbah. Oleh karena itu dianjurkan ketika khitbah lamaran, ketika dia mengutarakan keinginannya terhadap wanita ini, baik di hadapan walinya maupun di hadapan wanita tersebut, dia bilang apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Iya benar, kayak gitu, betul. Itu sesuai sunnah. Iya. Ngomong kayak gitu di depan walinya, iya. Dengan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya. Walaupun kemudian calon mertuanya bingung ini. Ini kok dia malah mengkhutbah ya? Apa latihan Jumatan apa gimana ya? Enggak, ini sesunah. Dengan ini saya menyampaikan bahwasanya saya melamar putri Bapak misalnya. Ya seperti itu. Nah, ini juga occasion, oke? Okay? Dan ini bukan muhadharah. Ya, jangan jadi muhadharah, ceramah jadinya ini. Kemudian bukan dars karena tidak runut, tidak rutin. Itu bedanya, ikhwan. Mana yang paling bermanfaat? Semuanya bermanfaat untuk pembentukan keilmuan. Tentu dars paling bermanfaat. Untuk penyegaran keilmuan, muhadharah paling bermanfaat. Penyegaran. Tapi untuk pemasyhuran ilmu, khutbah paling bermanfaat. Iya, untuk mempopulerkan ilmu, khutbah paling, karena khutbah itu audiensnya unlimited. Betul enggak? Coba khutbah Jumat. Yang datang khutbah Jumat itu enggak mesti yang semanhaj, seakidah, belum tentu kan? Iya, kalau yang datang muhadharah, orang-orang yang memang pengen dengerin. Yang datang khutbah, kadang ada yang memang enggak mau dengerin, tapi mau gimana lagi, dah datang aja lah, kan gitu kan. Makanya untuk dari segi pemasyhuran ilmu dan amal, khutbah itu lebih apa namanya? Lebih signifikan. Yang menyimak khutbah nikah kira-kira, kan ada pas nikah kan, akad kan ada khutbahnya tuh. Baik sebelum akad atau setelah akad itu terserah, dibebaskan. Ada khutbahnya kan? Itu yang dengerin kira-kira orang salafi semua atau enggak? Enggak. Ya orang-orang keluarganya itu kan. Kadang ada yang hizbi, sururi, dan seterusnya. Itu enggak peduli dengan itu. Yang penting pemasyhuran ilmu. Muhadharah itu yang kalangan yang ingin datang aja yang dengar. Durus lebih mengerucut lagi. Lebih khusus lagi kan. Yang memang betul-betul minat ngaji rutin. Begitu. Jadi bisa paham di sini ya perbedaan ketiganya. Ya, metodologi penyampaian juga beda, ikhwan. Beda juga. Ya. Taib, jadi kalau antum sudah punya majelis ilmu yang antum rutin ikut padanya, maka itu jadikan seolah-olah dia adalah majelis ini adalah amanat dan beban antum yang harus dipandu dari awal oleh diri antum di dalam majelis dibandingkan kegiatan lainnya. Ya. Sehingga dapat memberikan kemantapan dalam hatinya bahwa kegiatan menghadiri majelis ilmu merupakan sebuah kegiatan yang asasi, yang pokok, bukan sebatas selingan. Khotok salah kalau misalnya antum datang ke majelis rutin, kadang datang, kadang enggak, kalau pas mau datang, pas enggak mood, malas. Ini enggak bisa jadi penuntut ilmu kayak gini. Majelis rutin itu enggak bisa dibegitukan. Dan banyak orang yang kayak gitu. Ya, banyak orang kayak gitu. Ada kajian kitab tauhid di majelis fulan atau kajian syarah kitab tauhid atau kajian usul salasah. Ah, ikutin pas lagi mood naik. Enggak mood, enggak. Iya. Jadi kita ini mengkaji kitab di Jabodetabek ini masih perlu dikoreksi metodologi belajar ngaji kitabnya. Kalau di santri-santri ini anda maklumi karena sebenarnya udah usaha panitia untuk menghadirkan kitab ya kan, tapi qadarullah tidak terbit lagi katanya. Oke, pada asalnya kalau misalnya terbit ya banyak di pasaran ini kitab ini, anda yakin semua antum megang kitab ini, betul nggak? Iya, anda yakinnya gitu, husnudzonnya gitu, walaupun wajah-wajah mendustakannya tapi husnudzonnya gitu, ya, ya. Tapi kalau antum lihat di majelis lain, sahab, alhamdulillah di majelis Pak Idrus di Pulau Gebang apa mana Pak? Itu dihadir dia, karena kitabnya ada ya di pasaran, ada harian Muslim. Itu jemaah yang tadinya enggak pernah terfikirkan untuk ngaji kitab, mereka akhirnya ngaji kitab. Dan itu namanya durus, dars. Itu ngaji runut kayak gitu. Kalau sudah antum mantap dengan kajian itu, udah terus ikutin terus, jangan absen. Kecuali ada uzur. Dan bahkan di sini katanya jangan terlambat. Jadikan itu kegiatan pokok, kegiatan asasi. Ya, jangan terlambat. Lah kalau misalnya kita hadir di kondangan fulan atau fulanah, terlambat aja kita nyesel. Yah, terlambat udah selesai, udah diberesin sama panitianya makanannya. Yah, terlambat gak dapat makanan mewah misalnya. Lah, jadikan durus itu lebih pokok daripada makan-makanan itu. Ya. Adapun kegiatan lainnya, maka itu hanyalah kegiatan sampingan saja. Olahraga, futsal, kan bisa diatur. Gak ada teman-teman yang futsal bareng, udah futsalan sendiri di rumah, kan bisa. Ya. Di sini ada SS ada futsalan enggak? Hah? Ada. Masya Allah. Di mana futsalnya? Rutin atau rutin? Udah hilang. Antum yang waktu itu duduk sini bukan? Iya. Yang kemarin pengalaman duduk sini antum ya? Kenapa pindah ke samping? Ini kan tempatnya beliau. Hah? Ada. Nyari selamat. Tetap karena tetap mandang antum di sini. Tetap lihat aja antum kena prank enggak sini. Karenanya kita harus senantiasa berupaya untuk tidak absen pada majelis ilmu yang telah kita rutinkan sebisa mungkin. Karena dengan kita bersabar dan bersegera untuk hadir di majelis ilmu, maka faedah ilmu yang kita dapatkan lebih lengkap sehingga manfaatnya lebih luas dan lebih banyak. Karena ini ada minat, ada upaya. Seorang yang punya minat dan upaya insyaallah akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia udah enggak punya minat tapi enggak mau berupaya. Atau enggak punya minat tapi berupaya, itu enggak jadi, capek ya. Dia punya niat minat tapi enggak mau upaya, mager, enggak bisa. Dia enggak punya minat tapi dia berupaya, itu meletihkan diri. Karena dia seperti bekerja tanpa ruh. Capek di tubuhnya dan letih di hatinya. Oleh karenanya tatkala Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ditanya, bagaimana Anda memperoleh semua ilmu ini? Ya, Imam Syafi'i dan tabi'ut tabi'in kalau enggak salah. Itu bagaimana Anda memperoleh semua ilmu ini? Maka dia jawab, melalui upaya menafikan kemampuan diri. Maksudnya menafikan kemampuan diri ini adalah tidak merasa diri ini bisa dengan sendirinya tanpa bantuan Allah. Ya. Jadi upaya menafikan kemampuan diri yaitu berusaha beristianah, minta tolong pada Allah. Kemauan untuk mencari. Ada yang minat, kemauan untuk mencari. Dan mendatangi majelis-majelis di berbagai negeri. Koma, sabar menjalani pembelajaran sebagaimana sabarnya keledai. Sabar menjalani pembelajaran sebagaimana sabarnya keledai. Serta bersegera seperti bersegeranya burung gagap. Ada berapa ikhwan di sini? Ada berapa kunci? Pertama, menafikan kemampuan diri. Kedua, kemampuan untuk mencari dan kemauan untuk mencari dan mendatangi majelis-majelis di beragam tempat. Itu dua. Ketiga, sabar menjalani pembelajaran. Keempat, bersegera. Jadi yang pertama ini, antum jangan merasa mampu secara independen, melainkan harus minta tolong sama Allah dalam menuntut ilmu. Itu pertama. Kedua, harus punya iradah, keinginan, hasrat untuk mencari dan mendatangi majelis. Yang ketiga, sabar ketika belajar. Yang keempat, bersegera. Tapi yang ketiga dan keempat, apakah kontradiktif? Tidak. Bersegera atau bergegas itu tidak mesti artinya tidak sabar. Enggak mesti. Ya. Bergegas atau bersegera itu tidak melazimkan ketidaksabaran. Enggak mesti. Ya. Tergantung konteksnya. Kalau secara syariat kita diperintahkan untuk bergegas, maka itu adalah kebaikan dan tidak boleh dikatakan tidak sabar. Gitu ya. Contohnya, ketika berkumandang azan, antum lagi aktivitas berkumandang azan, kemudian antum bergegas wudu dan bergegas menuju masjid. Teman antum bilang, "Akhi, sabar. Nunggu komat, tenang aja. Ya enggak gitu, salah kan? Salah. Bergegas di sini tidak menafikan kesabaran. Ini enggak ada kaitannya dengan sabar atau tidak sabar. Iya. Nah, itu dibedakan seperti itu. Hal lainnya juga seperti kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Akhirnya ketika mendengar itu orang langsung istighfar. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya Allah. Bergegas menuju ampunan Allah. Antum bilang kemudian, akhi, sabar. Istighfarnya ntar aja. Lah ini gak iman. Gimana? Gimana antum kok kayak gitu antum? Hah? Iya, enggak ada kaitannya. Ah. Ada seseorang ingin apa? Mempelajari ilmu usul fikih misalnya. Setiap dia mau kajian, datang kajian di awal waktu. Taib. Ini namanya tidak sabar bukan? Enggak bisa dikatakan tidak sabar. Ini namanya musaroah. Bergegas untuk kebaikan. Bagus. Fastabiqul khairat. Tapi kemudian dia bilang, setelah sampai di majlis, dia bilang, saya tuh pengen menguasai ilmu usul fikih dalam waktu sebulan. Nah, ini namanya apa? Tasarru'. Ini tasarru', tergesa-gesa. Dan menunjukkan ketidaksabaran. Nah, ini beda. Ya, bisa dipahami. Ya. Begitu. Nah, jadi ada sabar, seperti sabarnya keledai. Anda nggak tahu keledai seberapa sabar, ya. Bergegas seperti bergegasnya burung gagak. Bergegas beliau atau di sini maksudnya sabar seperti sabarnya keledai dalam tahammul. Sabarnya keledai dalam tahammul yaitu dalam tahammul apa? Membawa beban. Sesungguhnya seorang yang sedang menuntut ilmu dia sedang membawa beban ilmu. Beban mencatat, beban memahami. Tapi dia harus sabar seperti keledai menahan beban sehingga sampai tujuan. Kemudian segera seperti segera burung gagak. Burung gagak ketika mengetahui adanya bangkai atau adanya mangsa, maka dia bergegas menujunya. Sebagaimana seorang penuntut ilmu mendapatkan adanya majlis ilmu yang bermanfaat dan sesuai sunnah, dia bergegas menujunya. Iya, seperti itu. Burung gagak ketika dia mendapatkan mangsa, melihat ada mangsa, apakah dia mikir hal-hal yang mungkin tidak penting baginya? Enggak, langsung bergegas menujunya. Seperti itu. Seperti itu. As-Sam'ani menyebutkan dari Al-Far'ani. Dia berkata, kami belajar hadis dari Abdus Samad bin Al-Fadl. Dan tatkala pelajaran dimulai, pintu pun ditutup. Ya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dengan keras. Maka Abdul Somad berkata kepada salah seorang dari kami, ibaratnya saya Abdul Somad. Ya, sebenarnya bagus sih nama ini, tapi kok jadi Uas ya. Maka Abdul Somad berkata kepada salah seorang dari kami, nama antum siapa sih? Hah? Dafa. Dafa. Dafa itu. Kok kayak anak nama anak zaman sekarang Dafa banyak. Lahiran 90 atau 80-an? 2000. Beneran nanti 2000? Masya Allah, masih muda ya. Masya Allah. Hah? Khurafat ini. Antum lahir tahun 2000. Apalagi Bapak ngaku juga. Silakan Pak ngaku sekalian, Pak. Sekalian, Pak, sekalian. Nah. Abdul Somad berkata kepada murid-muridnya, "Kum, bangun, tuh siap lihat siapa yang datang." Kalau misalnya dia termasuk ashabur ra'i, yaitu orang yang fokusnya di fikih dan qiyas, karena fikih itu banyak qiyas, membutuhkan qiyas. Itu orang ini enggak punya kemampuan ilmu di bidang hadis, cuma di bidang fikih dan qiyas. Maka disebut ashabur ra'i. Kalau dia termasuk ashabur ra'i, maka bukakan pintu buat dia. Tapi kalau dia termasuk ashabul hadis, orang yang konsentrasi di ilmu hadis, maka jangan bukakan pintu buat dia dan suruh dia pulang. Gitu. Ya. Dan ini Syekh Abdul Somad ini bin Fa'al Fadl, seorang ahli hadis. Seorang ahli hadis. Ya, ada yang gedor pintunya, dor-dor-dor gitu. Lihat siapa? Kalau dia ahli fikih, maka silakan masuk. Kalau dia ahli hadis, suruh pulang. Lalu ada yang bertanya, ya Syekh, bukankah kalau dia pelajar hadis berarti ya dia lebih utama untuk dibukakan pintu? Karena ashabul hadis lebih utama daripada ashabul ra'i. Karena ashabul hadis itu ashabul riwayah. Kalau ashabul ra'i, ashabul diroyah. Riwayat itu lebih unggul dibandingkan sebatas paham tanpa adanya riwayat. Iya. Kalau ada orang ulama ahli hadis dan ulama fikih semata, cuman fikih mazhab doang, dia cuman paham fikih mazhab doang, dalil-dalil enggak begitu paham, maka ashabul hadis lebih unggul. Bukankah yang lebih nilai lebih layak untuk kita hargai untuk dibukakan pintunya dan masuk majelis? Maka Syekh Abdul Somad berkata, tidak. Tetapi ashabul ra'i lah yang lebih utama untuk dibukakan pintu ini. Karena menghadiri majelis hadis di kajian kita ini merupakan kegiatan keseharian ashabul hadis. Maka mengapa dia bisa terlambat? Padahal dia tahu ini kajian dia. Paham gak? Kalau misalnya ashabul ra'i, kajian kita ini bukan keseharian dia, maka diberi uzur. Kayak gimana Pak Idris? Ibaratnya Pak Idris ini udah masya Allah di sini dan ikut kajian ini udah betul-betul iltizam dengan kajian ini. Ya. Dan ketidakhadiran beliau adalah tanda tanya gitu loh. Saking apa? Melekatnya dengan kajian ini. Maka misalnya Anda bilang, Pak Idris datang, jangan diterima, suruh pulang. Loh kenapa? Kan beliau tahu ini majelis beliau, kenapa beliau telat? Gitu loh. Ya. Kenapa beliau telat? Dan kenapa enggak ngabarin kalau mau telat gitu? Saking merasa bahwa Syekh ini merasa apa? Ini milik antum. Kenapa antum tidak begitu peduli dan telatan untuk menggapai yang antum miliki? Nah, mungkin sebagian dari sini ikhwan, ada yang memang enggak lazim dikajian ini, maksudnya tidak melekat dengan kajian ini. Tidak dapat flyer kajian di sini misalnya. Sekali ini aja. Oh. Akhirnya dia datang dan terlambat. Ini wajar, kenapa? Karena kajian ini pada asli bukan milik antum dan antum enggak merasa memiliki kajian ini. Antum baru datang sekali-kali. Makanya seperti ini beri uzur. Silakan fadhil. Datang aja. Gimana? Faham enggak ikhwan di sini? Anda pun punya guru seperti ini di Libya, Ustaz Sami. Beliau Habib juga beliau, keturunan Nabi, keturunan keluarga Nabi SAW. Ya, tapi beliau yang ke sunnah, ya, bukan yang ke situ. Ya. Setiap beliau masuk kelas, maka beliau adalah orang yang terakhir menutup pintu, dan tidak boleh ada yang membuka pintu selain beliau untuk keluar lagi nanti. Gimana? Faham nggak maksud Anda? Gak boleh ada yang masuk setelah beliau masuk. Dan pintu langsung dikunci di Libya. Itu dari awal beliau ngajarin anak sampai berapa tahun kemudian. Seperti itu sikapnya. Seperti itu. Memang kaku kerasa. Tapi akhirnya apa? Teman-teman juga. Wah, Sami jangan sampai kita keluar. Jangan sampai kita masuk. Jangan sampai beliau masuk duluan. Makanya pada nunggu di kelas. Itu trik beliau supaya orang, para santri, para mahasiswa sudah menunggu gurunya, bukan gurunya menunggu muridnya. Itu mungkin bisa santri kita lakukan seperti itu. Hah? Bisa? Hah? Iya. Ditutupin juga. Cek. Gak boleh masuk setelah ini. Iya. Taunya di luar makanan. Ya? Padahal terlambat semua besok-besok itu. Alhamdulillah saat dapat hidayah kita. Akhirnya dapat makan di luar. Ya, makan. Itu susahnya di sini kayak gitu. Makanya kita enggak pakai sistem seperti ini ya, karena baik anda atau antum ya pengen juga gitu kan, semuanya pengen. Ya kalau di zaman salaf enggak ada seperti itu, ikhwan. Ya. Jadi seperti itu, di Libya sendiri ada ustaz yang seperti itu, enggak boleh dia masuk setelah saya masuk. Disiplin. Benar ini enggak ada. Bahkan orang-orang di idarah itu apa bahasanya? Pegawai sekolah itu civitasnya lah, apa namanya? Apa Indonesianya? Civitas. Enggak. Ya TU dan semisalnya lah. Staff. Bukan talib, bukan staff. Dan pengen mengumumkan sesuatu buat kelas kita. Udah, beliau ngajar, ada yang ngetok, tok. Itu kalau ada yang ngetok itu bagi kita tuh, wah, bahlul tuh anak. Itu seperti menggarami air laut. Ya. Sia-sia. Enggak bakal dibukain. Kita udah mikir gitu. Terus saja ada yang ngetok lagi, tok. Ini berani banget nih anak. Kita mikir gitu kan, udah gagal fokus udah kita. Syekh Sami, Ustaz Sami juga udah. Mulai gimana nih, siapa sih nih? Ya. Lagi ngetok ya. Tok gitu. Ini berani banget ini talib ini. Ya. Terus gitu, padahal kan izinkan tiga kali ya. Tapi ada kulihat sepertinya enggak tahu siapa ini. Akhirnya dibuka sama Syekh. Dibuka sama Ustaz Sami, udah mau marah tuh. Taunya atasannya. Iya. Atasnya udah mukanya udah agak merah gitu, kita berantem. Ya akhirnya cair, kemudian kan gak mungkin kita ngeliat mereka berantem. Akhirnya cair kemudian dengan muka agak merah padam, didingin-dinginin, langsung dia mengumumkan, itu mukanya itu udah kayak bakso 3 hari itu, udah asem banget kayaknya itu. Ya, dia ada pengumuman lah untuk kelas kita gitu, pengumuman dari idarah gitu. Di situ kita ketawa kecil sebenarnya. Mensyukurin guru kita sendiri. Masuk lagian sih ditutup-tutupin gitu. Berarti kayak gitu. Ya. Tapi dengan itu ada pendidikan. Yaitu apa? Pada datang tepat waktu akhirnya. Enggak mau datang setelah ustadznya. Dan dulu ana juga menerapkan itu. Awal-awal dakwah tahun 2014. 2013, 2014, 2015. Iya. Yang terlambat disetat. Padahal kajian biasa, kajian rumahan. Waktu anak kiri bata. Waktu itu ada beberapa teman-teman dari STIS daerah Cawang, STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Itu banyak teman-teman salafi di situ banyak waktu itu. Sekarang udah enggak ada. Kajian sunnah di situ banyak, masjidnya dulu banyak. Sekarang enggak tahu. Kan itu kan satu ini yang Masjid Al-Fatah. Nah kemudian datang ke rumah anak kiribata, ngaji. Ikhwan-ikhwan STIS itu. Dan anak bina kemudian supaya pada tepat waktu. Tepat waktunya datang. Kalau datang terlambat, jamnya telat berapa menit aja. Diri sampai satu majelis selesai. 30 menit, 40 menit. Sampai satu kitab selesai kita ngaji. Diri. Karena ini anak-anak muda ya, kok udah tua-tua anak gak berani ya, takutnya kualat nanti didoain repot anak. Nah, jadi yang muda-muda anak. Begitu juga waktu di Cilangkap, anak terapkan seperti itu. Qadarullah pas di Cilangkap, makin lama makin menyusut orangnya. Gak kuat, mereka gak tahan akhirnya. Makin sedikit, makin gak ada yang diri, karena gak ada yang hadir habis itu. Ya, seperti itu. Tapi itu mendidik mereka, makanya sampai sekarang, ikhwan-ikhwan yang STS itu yang sekarang udah, kan itu kan PNS ya, didinaskan Kalimantan, Bali gitu, mereka semua bilang jazakallah khair ustaz, dulu udah menghukum kami, kami sekarang ngerti hal-hal seperti ini jadinya bermanfaat. Ya seperti itu. Bisa jadi guru-guru yang killer itu malah justru membekas untuk kedepannya. Yang tegas, killer, mungkin kelihatannya dia gak sayang sama kita karena kita gak ngerasa jadi guru. Tapi kemudian selang berikutnya kita sadarin, oh ini berarti dia yang paling sayang sama kita. Orang tua yang mungkin ngomel terus, nasihatin terus, dikira killer, dikira gak sayang, padahal pas kita udah menjadi orang tua, ingat, benar tuh orang tua saya. Gitu. Kalau anak sayang gak sama antum? Hah? Antum ngerasa gimana? 2000, hah? Ngerasa anak sayang gak sama antum? Kata siapa? Perasaan antum aja itu. Tapi ini ada kayak dengar azan atau gimana ya kawan? Tapi kita azan dulu sebentar, nanti akan tambahin sebentar insya Allah. Fadal. Baik, sedikit kita lanjutkan insya Allah. Dikatakan di sini, jika seseorang telah membiasakan dirinya untuk tidak terlambat hadir di suatu majlis, maka dia beruntung karena mendapatkan ganjaran akhirat berupa doa malaikat untuknya serta turunnya ketenangan kepadanya. Selain itu pula dia akan lebih dekat kepada dengan sang guru sehingga dia dapat maksimal dalam mengambil manfaat dari sang guru. Al-Iraqi menyebutkan tentang faktor-faktor tarjih dalam hadis. Al-Iraqi ini salah satu ulama ahli hadis abad ke-9 atau ke-8 Hijriah. Ya, di zaman Ibnu Hajar dan semisalnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa di sini kok beliau sering menyebutkan ahli hadis? Karena memang contoh yang terbaik dari ulama dalam masalah kesungguhan untuk ilmu itu ahli hadis. Iya. Contoh terbaik dalam masalah akidah ahli hadis. Contoh terbaik dalam masalah kesungguhan untuk ilmu ahli hadis. Iya. Dibandingkan dengan ahli fikih yang tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu hadis. Maka ahlus sunnah wal jamaah dimutlakkan juga pada masanya disebut ashabul hadis. Aqidatu ashabil hadis karya As-Sabuni. Ashabil hadis ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan kalau antum melihat kitab-kitab motivasi menuntut ilmu dan perjalanan ulama zaman dahulu, antum akan temukan rata-rata yang dihikayatkan itu ahli hadis. Karena kesungguhan mereka itu melampaui kesungguhan di ulama di bidang selain hadis. Beneran. Ya, sampai mereka rela berjalan ratusan kilometer untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, adapun kalau ilmu lainnya, bidang ilmu lainnya tidak sesungguh itu, tidak pengorbannya, effortnya tidak seperti itu. Makanya Syekh bin Baz dihikayatkan oleh Syekh Badr bin Nasir al-Badr, salah satu ulama yang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau menceritakan tentang gurunya itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu dalam darsnya, dalam dars kayak gini, ketika beliau dihadapkan nama-nama sahabat dan nama-nama ashabul hadis dari kalangan tabi'in, tabi'in, itu beliau seringkali apa? Mentarhim, rahimahullah, dan mengkhususkan gitu doa untuk nama yang disebut dari ulama ahli hadis ini. Kayak ditanya kenapa ya Syekh kayak gitu. Melalui mereka ini ilmu ini sampai sekarang terjaga. Iya. Coba misalnya setelah karena Allah Ta'ala, jika tidak ada ulama ahli hadis dengan keketatan sanad mereka, sekarang siapa yang nyampaikan ilmu tentang sunnah ini? Jadi mereka hufadhu sunnah. Ya. Ini kayak nama sekolah, hufadhu sunnah. Hufadhu sunnah itu artinya apa, Iwan? Penjaga sunnah, penghafal sunnah, penjaga sunnah. Mereka menjaga sunnah ini. Sehingga kata Syekh Ibnu Baz, kita itu harusnya berterima kasih betul-betul sama mereka ini. Bahkan tanpa penjagaan ilmu sunnah dari mereka, ilmu fikih itu bisa jadi gak ada. Udah lebur dah. Karena ilmu fikih itu gimana cara mendapatkannya? Dari sunnah Nabi. Iya, dari sunnah Nabi. Ilmu fikih dari sunnah Nabi SAW. Ya begitu ya kawan. Makanya ahlu hadis ini, kalau antum mau betul-betul melihat kesungguhan nuntut ilmu, hanya bisa dilihat dari ahli hadis. Dengan kesungguhan, kalau antum mau melihat detail ilmu, antum bisa melihat dari ahli hadis. Beneran. Karena mereka tuh detail mengetahui rijal sanad itu sampai tanggal tahun lahirnya dan segala hal tentang rojul ini, tentang pria yang ada di sanad ini. Itu luar biasa mereka. Al-Iraqi menyebutkan tentang faktor-faktor tarjih dalam hadis. Tarjih maksudnya penguatan dalam hadis. Artinya kalau misal ada hadis A dan hadis B, zahirnya kok kayak bertentangan. Maka digabungkan enggak bisa. Dicari mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir enggak bisa. Maka ditarjih, yaitu dipilihkan mana yang lebih kuat dari salah satu dari dua hadis yang zahirnya kontradiktif ini. Bahwa di antara sebab tarjih menurut para ulama hadis adalah jika terdapat perselisihan antara orang yang dekat posisinya dari sang guru dengan orang yang jauh posisinya, maka akan lebih diutamakan redaksi orang yang dekat posisinya dari sang guru. Ya, misalnya antum nih di depan, anda meriwayatkan hadis dengan sanad. Hadatsani fulan an fulan akhbarni fulan fulan. Nah, antum dengerin sambil nyatet perkataan sanad ana. Ya. Kemudian yang belakang juga nyatet. Ternyata matannya ada yang beda, matan itu kalimatnya ada yang beda. Nah, perbedaan ini membingungkan. Yang benar yang mana? Versi ini apa versi itu? Maka kata Al-Iraqi, diutamakan riwayat versi orang yang dekat posisinya dari sang guru. Karena orang yang dekat posisinya dari sang guru, dia bisa lebih maksimal untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Lebih maksimal di sini baik dengan suaranya maupun dari segi kesiapannya. Dan ini yang lebih unggul. Kalau sekarang dari segi suara, yang lebih dekat dengan mikrofon. Boleh jadi yang paling akhir lebih jelas dibandingkan yang paling dekat. Bisa saja di beberapa masjid kayak gitu. Justru di depan ustadznya malah gak jelas karena gaung. Tapi di samping-samping malah lebih jelas kedengarannya. Cuma dari segi kesiapan untuk menyimak, tentu yang lebih dekat itu lebih siap dibandingkan yang lebih jauh. Walaupun lebih jauh lebih jelas. Dan itu terbukti. Yang lebih dekat kepada gurunya atau syekhnya itu, dia lebih siap. Hatinya juga lebih siap. Ininya lebih siap. Dan mencernanya itu juga lebih matang dibandingkan yang di pojokan-pojokan. Anda enggak bermaksud antum, bukan antum, afwan. Walaupun kenyataannya memang itu di pojok sana, benar. Iya, begitu. Lebih siap yang dekat ini. Coba aja mungkin anda tanya antum, syekh, antum jangan sibuk, antum ngapain tuh? WhatsAppan? Wah, parah antum. Hah? Antum lagi nyatet atau lagi apa? Oh, nyatet, masya Allah. Enggak jadi parahnya. Anda boleh nanya enggak? Ntar antum jawab enggak tahu kayak umahat langsung kebat-kebat catatan. Mana yang lebih dua sisi orang yang dekat dengan gurunya pas majelis itu lebih afdol dari dua sisi? Dari sisi apa? Pertama dari apa? Dua sisi. Pendengarannya dan dari sisi yang kedua, kesiapan. Iya, benar nih, masya Allah. Ini baru ikhwan. Kalau ada yang tanya dekat lagi nyatet terus ada yang tanya gelagapan, umahat. Tapi antum bukan, antum ikhwan. Ini baru kelahiran 2000 yang high quality kayak antum, insya Allah. Iya. Ya, seperti ini, jadi dua sisi, yaitu pendengarannya dan juga kesiapannya untuk menerima ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan yang lebih jauh dari gurunya. Ya, seperti itu, ikhwan. Ya. Kita cukup aja sampai sini, insya Allah. Untuk mencerita pelajaran tertinggal, kita tinggalkan untuk pekan depan, insya Allah. Pekan depan, qadarullah, sepertinya ana kita ada daurah di Majalengka, insya Allah. Jadi pekan depan itu ada daurah menghatamkan kitab Iqtida'ul Ilm Al-Amal namanya. Iqtida'ul Ilm Al-Amal. Ya, safari, bukan safari. Ana dan tim dan juga beberapa ikhwan di Kerangkan, kita mengadakan daurah sekitar 20 orang untuk menghatamkan kitab. Ya. Nanti insya Allah pada pekan depan Senin, Selasa, Rabu. Insya Allah di internet juga ada, insya Allah diliput juga sama teman-teman. Ya. Jadi pekan depan sepertinya kita gak bisa berjumpa. Begitu. Gak apa-apa kan? Hah? Antum gak sedih? Senang? Antum sedih gak? Enggak sedih. Biasa aja. Sebenarnya wajah antum tuh wajah soleh, Pak, tapi agak ngeselin gitu gimana. Ya insyaallah. Mudah-mudahan kabar-kabar SS satu santri juga kalau pas liburan kapan bisa adakan daurah. Di mana, di villa apa, di puncak atau di mana, khatamkan satu kitab. Misalnya Matan Usul Salasah. Sehari atau dua hari aja khatam itu, kita daurah. Itu ajib tuh kayak gitu. Insyaallah ya, Bapak. Iya. Karena Anda juga suka melakukan itu dan Anda melakukan itu mengajak teman-teman. Ini udah sampai berapa kitab sudah kita habiskan. Antar ikhwan aja. Antar kita-kita ikhwan. Iya. Gitu. Anda udah pernah kitabnya Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi yang jihad melawan perdukunan itu pernah. Dan itu Anda khatamkan di daerah apa namanya itu yang dekat ujung genteng itu, pantai selatan lah pokoknya, bukan pelabuhan ratu, pokoknya pantai selatan lah. Iya, jihad melawan perdukunan ya, untuk membuktikan bahwasanya kita membahas itu pun di pantai selatan nggak ada Nyi Roro Kidul datang. Alhamdulillah sampai khatam nggak ada perempuan berkemben hijau datang dengan pasukan kuda, nggak ada, alhamdulillah. Dan kitab-kitab lain alhamdulillah telah kita khatamkan di beberapa daurah ringkas dan mini itu. Itu insya Allah manfaat, ikhwan. Misal menambah boosting semangat antum. Oh, saya pernah loh mengkhatamkan kitab ini dalam jangka waktu 3 hari, 2 hari gitu. Iya, di sini juga bisa sih sebenarnya di sini ya. Di masjid, di musala ini bisa. Cuman antum bakal berpikir di sini lagi gitu. Iya, biasanya daurah itu kalau nggak di masjid lain atau di alam terbuka atau lainnya, insya Allah itu manfaat buat memboosting hasrat untuk ilmu, insya Allah. Jadi Senin depan kita nggak bisa ketemu, insya Allah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya itulah, mungkin kebahagiaan antum di situ mungkin ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tahib yasarakumullah, jazakumullah khairul jazaa, ala husni istima'ikum wa hudurikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.